Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, kita memasuki hadis ke-392. Beliau sebutkan wal Ibn Majah min hadithi Jabir radiyallahu ta'ala an wala tu'ammannam ra'atun rajula wala ta'ummannam ra'atun rajula wala a'rabiyun muhajira wala fajirun mu'mina wa isnaduhu wahin. Di Ibnu Majah dari hadis Jabir, Rasulullah sebutkan, janganlah seorang wanita mengimami lelaki, jangan pula seorang Arabi Badui mengimami muhajir, jangan pula seorang fajir mengimami seorang mukmin. Hafidz sebutkan sanad hadis ini wahin. Wahin yakni dhaif. Sanadnya lemah. Walaupun demikian, para fuqaha melihat bahwa matan atau makna yang ada di dalam hadis ini sejalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang ma'ruf. Maknanya sesuai dengan tuntunan kaidah-kaidah ma'ruf dalam syariat, sehingga mereka pun tetap memasukkan hadis ini dalam bab imamah seperti Hafidz masukkan, walaupun dengan penjelasan kelemahan sanadnya, dan tetap pula mereka mensarahnya, menjelaskan maknanya begini, begini, begini, karena maknanya benar dalam kaidah-kaidah umum syariat. Taib. Kembali kepada hadis, larangan la ta'ummanna di sini litahrim, pelarangan secara haram maknanya. Dan di sisi lain, sebelum ini kita masuk, penting bagi thalibul ilm untuk mengikuti jejak para fuqaha dan ulama. Terkadang yang dangkal ilmunya atau tidak faham banyak tentang fikih, begitu melihat hadis dhaif dibuang sudah selesai, enggak disinggung, enggak dibahas, enggak disentuh sama sekali. Hadis dhaif selesai, lemah hadisnya. Padahal tidak demikian fuqaha, para ulama tidak demikian. Dhaif mungkin sanadnya, ada kelemahan, ada ininya. Namun tidak berarti kemudian dibuang sama sekali, diabaikan. Terutama ketika makna yang ada padanya tadi didukung oleh Quran atau kaidah-kaidah ma'ruf, usul, pokok-pokok dalam syariat. Taib. Kembali kepada hadis, larangan ini untuk hukum haram. Itu hukum asalnya. Yang pertama, larangan itu imamah seorang wanita terhadap lelaki. Dan itu umum. Artinya walaupun si wanita lebih membaca daripada si lelaki, ini lebih faham Quran, lebih ngerti tajwid, lebih banyak hafalannya, tetap tidak boleh dia mengimami lelaki. Hal ini karena kaidah syariat, ini sekarang yang dimaksud tadi, memang menentukan bahwa perempuan tidak boleh memimpin lelaki, dan imamah kepemimpinan. Imam sholat itu pemimpin dalam sholat. Syariat menentukan wanita gak boleh memimpin laki. Makanya Rasulullah sebutkan di dalam Bukhari, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan jaya, tidak akan bahagia orang yang kepemimpinannya mereka pasrahkan kepada wanita. Ini wanita yang memimpin mereka, perempuan yang mengatur urusan-urusan mereka, enggak akan jaya. Dan itu berita sekaligus doa kejelekan dari Rasul SAW. Lan yufleh, tidak akan mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Maka dengan ini perempuan tidak sah dan tidak boleh dan tidak pantas untuk mengimami lelaki apapun kondisinya. Apapun kondisinya, walaupun dia lebih mengerti bacaan, walaupun dia seorang ibu mengimami anaknya, atau istri mengimami suaminya, atau apapun itu, wanita tidak boleh dan tidak pantas, bukan bidangnya untuk memimpin. Bagaimana tidak, bawaan dia, watak yang ada pada wanita itu harus dipimpin. Dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, tidak bisa menentukan kemaslahatannya. Wanita banyak kelemahannya. Sudah agama dan akalnya kurang, ditambah ya kelemahan yang ada padanya, penuh dengan kelemahan. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Allah sebutkan tentang wanita, hidupnya dalam hiasan dan tidak bisa mempertahankan atau membawa argumen-argumen yang membela dirinya, lemah. Ma'ruf itu, kata dalam kehidupan sehari-hari, dibentak sama orang saja sedikit goyah dia, walaupun dia benar. Dalam posisi dia benar ini sekarang, dibentak orang laki misalnya, kamu ini bing, gugup sudah. Terlihat dia dalam posisi yang salah, padahal dia benar. Gak bisa mempertahankan dirinya, oh dia yang benar, gak layaknya, gak seperti lelaki. Bisa menghadapi orang, orang bawa macam-macam sama dia, dia bisa bentak, bisa balik bentak. dan seterusnya lah ma'ruf. Yang jelas wanita banyak kelemahannya, dan bawaan dia semacam itu butuh dipimpin, butuh diatur oleh lelaki. Makanya kemudian Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki dalam hal ini suami, dia yang di atas istrinya. Artinya qawwam, yang mencukupi, yang ngatur, yang mimpin, menentukan segalanya. Qawwamuna 'alan nisa. Sehingga kemaslahatan akan tercapai dengan itu, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terasa dengan itu, untuk dipimpin. Ironisnya, di kehidupan ini banyak sekali yang sebaliknya, lelaki yang malah dipimpin, diatur oleh istrinya dalam banyak hal, dalam hal perkara segalanya, keputusan orang belakang. Waduh, gak boleh sama istri saya, sebentar tak pamit ke istri saya dulu, anu tak minta izin ke istri saya, istri saya begini, istri saya begitu. Yang menentukan dan yang menjadi hakim, iya atau tidak, jalan apa enggak, jadi apa iya enggak, semuanya orang belakang. Bukan dia yang menentukan. Dan ini salah, kesalahan besar. Nahkoda bahtera rumah tangga lelaki. Bagus kamu musyawarah dengan istrimu, baik kamu tukar pikiran, ambil pendapat dia, tapi penentu iya apa tidak, kamu sebagai suami. Setelah kamu pertimbangkan, kamu godok, kamu musyawarah, ya ini jadi, ini tidak jadi, ini begini, ini begitu. Walhasil, sebagian lelaki dhaif, lemah, tidak punya jiwa kepemimpinan, sehingga cenderung dia yang dipimpin dan diatur oleh istrinya. Dalam keadaan si istri gak tenang dengan itu, tidak tenang, percaya, gak bahagia. Dia mimpin, dia ngatur, gak bahagia. Kena, karena kejiwaan dia butuh dipimpin, kejiwaan dia butuh diatur, karena kelemahan-kelemahan dia. Sementara lelaki Allah beri banyak keistimewaan dan kelebihan. Al-Muhim, itu merupakan cacat dan aib yang tidak boleh terjadi pada seorang muslim dan muslimah. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam tarikh Baghdad bahwa di Baghdad saat itu pernah didapati seorang wanita yang luar biasa, artinya kerasnya terhadap suaminya, judes dan luar biasa sudah. Sehingga takut sekali si suami ini kepada istrinya, segala-galanya istrinya. Sampai pada suatu saat, karena satu dan lain sebab, istrinya marah dan mencambuk suaminya, dihajar suaminya oleh istrinya. Dan ini hamba Allah yang miskin ini, ya dia menerima, jeder, jeder, sampai dia nangis kayak anak kecil. Nangis, kata si istri, kamu lelaki, suami, nangis. Ini gak malu kamu sebagai lelaki sudah dihajar sama istrinya, Lebih dari itu dia menangis lagi. Kata jawab si suami, iya, aku menangis karena kesedihan, karena kesakitan, karena ini. Walaupun itu pun tidak kamu senangi. Artinya dia dalam keadaan takut menangis ini karena tidak diinginkan oleh istrinya. Tapi mau gak mau tetap air matanya bercucuran. Nangis pun dalam keadaan takut. Sampai sedemikian rupa. Al-Muhim, manusia, an-nasu ajnas, macam-macam. Tidak akan senang, tidak akan mendapat ketenangan hidup, kesejahteraan, kalau kepemimpinan dan kekuasaan di dalam rumah tangganya ada di tangan istrinya. Di sisi lain tentunya tidak benar pula kalau seorang suami itu otoriter, sama sekali tidak menganggap kepada istrinya, atau bahkan mungkin ringan tangan, sedikit nempeleng, sedikit nampar, ngeludahi, mencaci maki, mukul dan lain sebagainya. Ini juga dosa dan zalim, enggak benar. Islam mendidik di tengah-tengah itu. Jadilah lelaki suami yang tegas, memimpin, mengatur, menguasai, tapi juga ada kelembutan, ada kasih sayang kepada istrimu, ada cinta, ada perhatian. Intinya keputusan dan kekuasaan ada di tanganmu, kamu yang ngatur dalam segala hal. Al-Muhim, karenanya kemudian Rasul melarang perempuan mengimami lelaki. Dan kalaupun itu terjadi tidak sah. Tidak sah, tidak teranggap. Wala ya'ummanna a'rabi muhajira. Begitu pula a'rabi terhadap muhajir. A'rabi yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Jauh dari keramaian dan perkotaan atau perkumpulan kaum muslimin. Seringnya, ya namanya pedalaman, maka dia jauh dari tempat-tempat pendidikan agama, pendidikan agama. Jauh dari majelis-majelis ilmu. Bahkan masjid pun mungkin, wallah alam, ada apa tidak di pedalaman-pedalaman yang jauh. Karenanya keumuman orang yang seperti itu minim ilmu agamanya, jelek akhlak dan adabnya, termasuk karena minim ilmunya dalam qiraah pun kurang bisa baca Quran, karena dia jauh tempat-tempat pendidikan bacaan Quran dan semisalnya ada di kota-kota. Nah, sementara muhajir orang yang sudah tinggal atau pindah di perkotaan, dia banyak tahu, mendatangi majelis ilmu, belajar, sehingga mengerti, lebih mengerti banyak. Yang Arabi atau yang Badui ini gak boleh ngimami orang yang tinggal di perkotaan tadi, yang lebih mengerti, lebih berilmu darinya. Allah sebutkan dalam At-Taubah, Al-A'rab ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang-orang Badui pedalaman lebih kufur, lebih munafik, dan lebih tidak tahu terhadap batasan-batasan yang Allah turunkan pada Rasulnya. Gak banyak tahu hukum. Ya karena tadi jauh dari majelis ilmu, jauh dari tempat-tempat pendidikan, terbelakang dalam ilmu agama, terbelakang dalam ilmu dunia, masih gak apa-apa, gak rugi dia. Tenang, orang terjaga agamanya, makruh, sangat makruh. Orang itu lebih memilih tinggal di pedalaman-pedalaman dan jauh dari perkotaan. Itu dibenci dan tidak disenangi. Karena dengan itu kamu gak bisa komunikasi, gak bisa mendapat ilmu, gak dengar, gak bisa datang majelis-majelis taklim, tempat-tempat pendidikan, dirimu, anakmu, maka akan sengsara kamu. Tetapi di masa-masa fitnah, di masa ketika ada gejolak, gelombang arus fitnah yang begitu dahsyat, terlebih kalau itu na'udzubillah menjurus kepada nyawa, pembunuhan, peperangan, fitnah sudah. Orang khawatir terhadap agamanya, bisa rusak, terpengaruh imannya karena fitnah yang begitu tajam. Di saat seperti itu, lebih afdol orang tinggal di pedalaman, menjauh. Melarikan agamanya dari fitnah. Dia tinggal di sana, ujung-ujung gunung sana, bersama kambingnya sudah. Dia gembalakan kambing, dia cari rumput. Dia bersama keluarganya ke daerah yang sinyal. Dia enggak tahu fitnah sudah. Di situ aman agamanya, terjaga akidahnya. Bahwa di perkotaan sedang carut marut, sedang caos keadaan yang genting dan peperangan nyawa, pertumpahan darah, na'udzubillah. Orang menyelamatkan agamanya lebih baik, mari kesana, jom ngurusi kambing, ngurusi ayam, ngurusi apalah, jauh sana. Meninggalkan keramaian dan perkotaan. Asyahid, kembali kepada hadis, orang yang di pedalaman jangan mengimani sudah hijrah. Tidak pula orang fajir mengimami mukmin. Kehendaki fajir, fujur, fujur akbar, fujur besar, atau kekufuran tiga fajir yang dimaksud dalam hadis orang kafir. Karena orang kafir itu fajir. Seperti dalam firman Allah, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Dengan ini tidak sah, tidak boleh orang kafir mengimami mukmin karena sholatnya enggak sah. Dia sendiri enggak sah sholatnya, orang kafir. Karena sholatnya tidak sah, maka imamah dia juga tidak sah. Enggak sah dia jadi imam. Sholatnya enggak sah, bagaimana dia ngimami orang lain? Dan ini perlu penjelasan lebih lanjut. Kekufuran yang memang itu kufur besar, kufuran yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Semisal orang yang mengingkari haramnya zina, dia mengingkari zina, bagi dia boleh, gak ada itu pengharamannya, zina tidak diharamkan. Dia mengingkari, menolak. Masih lebih ringan, walaupun itu sudah dosa besar. Orang yang berzina tapi dia sadar dan masih yakin itu haram, dia melakukan perzinahan, tapi dengan kesadaran dan keyakinan bahwa itu haram. Makanya orangnya malu. Kalau digerebek, ditangkap oleh yang berwajib, dia tutupi mukanya. Nah, dia tahu ini perbuatan mesum, perbuatan haram, aib. Ini tidak kafir yang semacam ini, pelaku maksiat, masih mukmin, masih muslim. Tetapi yang digandaki kalau dia mengingkari haramnya, ini yang parah. Dia tidak mengakui itu haram, tidak menerima syariat telah mengharamkan itu, dia tolak. Ini iba, aba. Makanya kekufuran ketika sampai pada tingkatan orang itu menolak dan congkak, sombong untuk mau terima, untuk mau tunduk, ini yang bahaya. Seperti Allah sebutkan tentang Fir'aun, aba wastagbaro. Aba, dia nolak, gak mau. Wastagbar ditambah dengan takaburnya. Dia mendustakan, bukan hanya maksiat, tetapi mendustakan syariat. Dan seperti itulah Fir'aun, seperti Allah sebutkan, fakadzdzaba wa asa tsumma adbara yas'a. Kadzdzaba wa asa, bukan asa saja, tapi ada takdzib, ada pendustaan. Dia mendustakan, menolak. Enggak, tidak haram ini. Minuman keras, tidak haram. Ada ayat mengharamkan, saya tidak mengimani itu. Saya tolak, saya tidak yakin dengan itu. Puasa Ramadan itu wajib, tidak, saya mendustakan. Tidak ada kewajiban puasa. Itu rekayasa orang Arab, dibudu-budui. Dia mendustakan. Apa yang dalam agama dia tolak, dia dustakan. Ini kafir. Keluar dari Islam sudah. Masih ringan kalau dia gak puasa, tapi dia tahu ini wajib. Itu masih mending. Dosa dia, tapi dia tetap muslim, saudara kita. Cuman dia dosa. Tapi dalam hati kecilnya, saya tahu ini wajib, tapi saya gak mampu. Saya ini, saya itu. Al-Muhim, bentuk-bentuk kekufuran yang semacam ini jika ada pada orangnya, tidak boleh dia mengimami. Tidak sah kalaupun terjadi. Hadis, kalau itu tentang fasik dalam artian kafir, tidak sah. Bentuk yang kedua, kalau kefasikan dia itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, ini fasik ashor. Tadi pelaku-pelaku maksiat, dia juga fasik. Fasik itu secara bahasa artinya keluar. Fasaqo dalam bahasa Arab maknanya keluar, lepas. Itu fasaqo. Kenapa fasik disebut fasik? Karena dia keluar dari batas, keluar dari yang seharusnya. Cuman keluarnya itu tergantung, bisa keluar kebablasan, sudah sampai pada tingkat kafir tadi. Ada yang keluar tapi masih dalam koridor Islam, dia masih muslim, pelaku maksiat. Dan ini banyak sekali yang melakukan bentuk-bentuk kemaksiatan. Bagaimana kalau dia mengimami sholat, sementara dia pelaku kemaksiatan yang diketahui, artinya nyata-nyata orang pada tahu fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Madhab Hanabila, madhab Imam Ahmad, tidak boleh dia menjadi imam. Semisal kalau dia itu diketahui penipu, pengkhianat, makan harta orang lain, bawa lari uang orang, ini kemaksiatan, kefasikan, dan pelakunya fasik. Begitu pula bahkan kalau dia melakukan ghibah, senang mempergunjingkan orang lain, senang gosip, fulan begini, fulan begitu, ini juga kefasikan, dosa besar. Tidak boleh pula dia mengimami mukminin. Ini pendapat. Namun fuqaha lain melihat bahwa kemaksiatan-kemaksiatan sedikit orang yang terselamatkan darinya, banyak yang terjerumus, terpeleset dalam lembah kemaksiatan. Sehingga kalau dikatakan pelaku maksiat tidak boleh mengimami, akan menutup pintu, akan sulit bagi orang. Bagaimana fulan gak boleh mengimami sementara dia ada padanya ini itu dari kemaksiatan. Maka dengan itu yang lebih dekat dengan syariat, bahwa orang fasik selama dia muslim masih boleh dan sah imamahnya, dia mengimami masih boleh. Walaupun tentu dikatakan di belakang sholat, di belakang orang yang soleh, yang bertakwa jauh lebih afdol, lebih baik. Tapi jika kamu masuk masjid misalnya, imamnya fulan, kamu tahu dia begini begitu, sholat di belakang dia sah, boleh saja. Dan sahabat, mereka tetap sholat di belakang pemimpin-pemimpin yang zalim, dan zalim bentuk kefasikan, kemaksiatan. Sholat di belakang Hajjaj, Hajjaj pemimpin yang sangat zalim, bahkan banyak membunuh orang, bahkan termasuk sahabat dia bunuh, Abdullah bin Zubair, tabi'in imam Sa'id bin Jubair. Tapi sahabat tetap sholat di belakang Hajjaj, termasuk Abdullah bin Umar bin Khattab, sholat. Ya orang fasik, tapi imam ya sah saja sholat di belakang mereka. Dengan demikian, seorang fasik masih sah sholat di belakangnya, sah imamahnya, sah sholatnya, selama tidak sampai pada batas kekufuran. Kedua, perlu catatan pula, selama selama kefasikannya tidak merusak kewajiban sholat, tidak merusak kewajiban-kewajiban sholat. Misalnya dia sebelum sholat diketahui imamnya ini makan daging unta, kalau ada ya. Al-Muhim, Rasulullah sebutkan daging unta membatalkan wudu. Sudah diingatkan, kamu ulangi wudumu karena batal kamu makan daging unta, dan dia gak mau ulangi wudunya, tetap langsung sholat. Maka tidak sah sholat dia, batal. Dia gak punya wudu. Dalam posisi seperti itu tidak boleh sholat di belakang dia. Selain itu, kefasikan-kefasikan yang tidak merusak kewajiban sholat dan tidak sampai batas kekufuran, boleh sholat di belakangnya dan sah imamahnya. Seperti tadi, riba, kedustaan, kemaksiatan-kemaksiatan ini sulit didapati orang yang bersih, terhindar dari semua itu.